Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang saya muliakan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kembali kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, di dalam karya beliau yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat, karakteristik dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bab yang ke-13, babun majaa fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Bab yang telah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memakai cincin, maka beliau mengenakan di bahagian jari kelingking kanan. Yang ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pula beberapa riwayat yang datang dari sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah mengenakan cincin di jari kelingking kiri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang datang kisah tersebut dari Anas bin Malik dan riwayat selainnya radhiyallahu taala anhu ardhah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, biidznillah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru, bab yang dituliskan oleh musannif alaihi rahmatullah, babu ma ja'a fi sifati sayfi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan penjelasan bagaimana pedang yang pernah dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita akan membahas pedang yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwat fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita menelaah lebih dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah pada bab yang ke-14 ini, yaitu berkaitan dengan pedang yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita bisa mengambil sebuah faedah yang nampak dari bab yang beliau susun. Sebelumnya kita mengetahui Al-Imam Tirmidzi menukilkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan cincin Nabi alaihi salatu wassalam. Yang telah kita ketahui cincin tersebut digunakan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk menstempel surat-surat yang dikirim kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa ketika itu di luar bangsa Arab maupun di dalam bangsa Arab. Karena mereka, kerajaan-kerajaan tadi, penguasa-penguasa tadi tidak akan bisa menerima surat yang datang kecuali dengan status yang formal. Surat-surat kaleng maka tidak akan teranggap di sisi mereka. Maka dibuatlah sebuah cincin yang di cincin tersebut telah terukir ucapan Nabi alaihi salatu wasallam atau nama beliau alaihi salatu wasallam, Muhammadun Rasulullah, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Setelah itu, setelah membahas tentang cincin Nabi alaihi salatu wasallam, yang dibahas oleh Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah adalah pedang yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana pedang ini telah kita ketahui bersama akan dipakai untuk membunuh kaum musyrikin, akan dipakai untuk menumpahkan darah Al-Kuffar, orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan cenderung memperolok, bahkan cenderung menghinakan, bahkan cenderung menghasut serta menggembosi manusia untuk menjauhi al-Islam, untuk menjauhi at-tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah jalla wa ala di dalam hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia-manusia yang ada, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka benar-benar mengucapkan kalimat tauhid, sampai mereka benar-benar beriman. Akan tetapi hakikat yang ada pada medan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhususnya bangsa Quraisy, mereka adalah orang-orang yang enggan, mustakbiru, orang-orang yang sombong untuk mengucapkan, melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Maka datanglah sebuah syariat yang bernama al-jihad. Datanglah sebuah syariat yang berkaitan dengan peperangan, pertumpahan darah. Tujuannya satu, i'la kalimatillah, meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat dengan seksama, Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah membawakan kisah, riwayat, nukilan hadis yang berkaitan dengan pedang-pedang Nabi alaihi salatu wassalam, setelah bab yang beliau bahas tentang cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah yang tersembunyi. Bagaimana Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan dakwah yang berkaitan dengan ar-risalah. Mengingatkan orang-orang lain dengan nasihat, tulisan-tulisan, wejangan yang beliau sampaikan kepada para sahabat beliau. Imla'kan, tuliskan nasihat ini kepada penguasa Najasyi, tuliskan nasihat ini kepada penguasa Romawi, dan yang seterusnya. Ini yang dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam kitab beliau ini, sebagaimana dalam karya beliau ini, yang berkaitan dengan cincin Nabi alaihi salatu wasallam, diletakkan pada bab ke-12-13. Artinya apa? Artinya ketika kita mendakwahkan manusia, jangan langsung diajak perang, jangan langsung ditumpahkan darahnya. Pelan-pelan, habbatan habbah, satu persatu. Tangga itu satu persatu dinaikinya. Gak bisa langsung mau tangga kelima. Gak bisa langsung kita targetkan seluruh muslimin, orang-orangnya adalah as-solihun, orang-orang yang nantinya di bulan Ramadan akan berpuasa. Gak ada lagi kita dapati orang-orang yang merokok di tengah hari bulan Ramadan. Gak ada lagi yang makan dan minum, dan yang seterusnya. Itu target yang jauh, bertahap, berproses. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi dakwatut tauhid yang berkaitan dengan ibadatullahi wahdah, agar kaum musyrikin meninggalkan alihah, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun di kota Mekah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, maka jihad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah nasihat-nasihat ini masuk. Nabi alaihi salatu wasallam, baginda kita, kudwah kita, panutan kita, bukanlah seorang yang kaku, bukanlah seorang yang keras, apa-apa penggal lehernya, apa-apa tumpahkan darahnya, tidak demikian. Sekian banyak contoh menunjukkan kepada kita betapa lembutnya hati baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang pertama, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berdakwah di kota Taif. Beliau bersama seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Harith radhiyallahu taala anhu arda, hanya berdua. Sampai di kota Taif, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang niat awalnya adalah untuk meminta pertolongan kepada penduduk kota Taif, ditolak mentah-mentah. Bahkan diusir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihinakan, lebih dari itu dilempari oleh batu. Dilempari dengan batu oleh mereka, penduduk kota Taif. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meneteskan darah-darah dari tubuh beliau, dijelaskan dan diceritakan, dikisahkan oleh Zaid bin Harith bahwa darah tersebut mengucur di dua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betapa kerasnya penentangan mereka pada saat itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh malaikat Jibril, dan bersama malaikat Jibril ada dua malaikat penjaga gunung di kota Mekah. Datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menawarkan, "Apa yang engkau ingin perintahkan kepada kami wahai Muhammad? Kalau engkau perintahkan untuk aku menghancurkan kota Taif, kotanya hancur, otomatis penduduknya binasa semua, meninggal semua, mati semua, karena mereka telah berbuat sesuatu yang tidak beradab kepada Nabi alaihi salatu wassalam, aku akan lakukan." Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang gunung tersebut bisa ditumpahkan semua, hancur kota Taif dan penduduknya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelemah lembutan hati yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La, bal arju." Jangan wahai Jibril, jangan wahai penjaga gunung besar Al-Akhsyabain yang ada di kota Mekah, jangan. Bahkan yang aku harapkan, ayakhruju min aslabihim, keluar dari keturunan-keturunan mereka, lahir dari keturunan-keturunan mereka, man ya'budullaha wahdah, orang-orang yang nantinya akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang nantinya akan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, apa yang ditargetkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi sekarang alhamdulillah. Kota Taif seluruhnya isinya umat Muhammad alaihi salatu wasallam muslimun. Enggak ada satupun orang kafir yang berada di kota Taif sampai detik ini. Keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah jalla wa ala. Keturunan-keturunan penduduk kota Taif yang tadinya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini mencintai Muhammad alaihi salatu wasallam. Akibat dari kelemah lembutan yang ada di sisi beliau, pengaruh positif yang sangat-sangat besar. Contoh kedua, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kelemah lembutan yang sangat besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak lama, hanya hitungan beberapa saat, Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dipanggil oleh Sang Khalik, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang ayah kandung meneteskan air matanya. Maka Umar ibn Khattab yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Umar ibn Khattab kita kenal sebagai seorang yang sangat tegas, seorang yang tidak ada basa-basi dengan air mata, orang yang pemberani, Al-Faruq. Jangankan musyrik, syaitan takut dengan Umar ibn Khattab. Melihat tetesan air mata ketika meninggalnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim ibn Rasulillah alaihi salatu wassalam, maka Umar ibn Khattab mengatakan kepada Nabi, "Wa anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasulullah menangis, istifham ingkari, ta'ajub, seakan-akan heran, apa mungkin sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menangis hanya karena seorang bayi yang meninggal?" Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Innaha la rahmatun ya Umar." Sungguh itu adalah bahagian rahmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diriku hai Umar. Kemudian beliau mengatakan, "Innal aina la tadma'." Sungguh air mata ini meneteskan butiran-butiran air mata. "Wa innal qalba la tahzan." Hati ini sangat sedih. "Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzun." Sungguh kami sangat bersedih wahai Ibrahim ketika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menangis sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sosok yang sangat-sangat lemah lembut hatinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baru beberapa saat ditinggal wafat, ditinggal meninggal oleh sang paman Abu Talib yang meninggal wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik artinya akan dikekalkan wal'iyadzu billah di dalam annar. Padahal ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di kota Mekah dan Abu Talib sebagai backing beliau, orang yang melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang berani dari kalangan musyrikin mengganggu secara langsung fisik Nabi alaihi salatu wasallam, enggak berani. Mereka masih menghormati sosok Abu Thalib, pembesar Quraisy, orang yang bukan biasa, orang luar biasa, pemimpin suku besar, suku Quraisy yang ada di kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam berada di sisi sang paman Abu Thalib. Dinasehati dengan 1-2 nasihat, 3 terus nasihat, ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya singkat cerita, nasihat tersebut gagal dilakukan oleh Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Enggak bisa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan hidayah kepada Abu Thalib, bahkan ditegur oleh Allah jalla wa ala, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Sang keponakan mencintai sang paman, sangat wajar sekali dengan sekian banyak jasa Abu Thalib yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, mengayomi beliau dan yang seterusnya dari jasa-jasa kebaikan Abu Thalib kepada Islam dan muslimin. Akan tetapi ikhwati fillah rahimakumullah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik. Maka beberapa saat setelah meninggalnya Abu Thalib, Nabi alaihi salatu wasallam mau tidak mau terus mendakwahkan Islam. Keluar tanpa ada backingan, tanpa ada sosok Abu Thalib yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kesempatan orang-orang musyrikin, terutama Abu Jahal. Abu Jahal yang sangat-sangat dendam kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mentargetkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ini bisa dia bunuh. Abu Jahal ini namanya kalau di sisi bangsa Quraisy adalah Abul Hakam, orang-orang yang adil. Tapi di dalam Islam dikenal dengan Abu Jahal, ayahnya orang-orang yang bodoh wal iyadzu billah. Ini Abu Jahal. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar mendakwahkan Islam seperti biasa dan yang seterusnya, maka Abu Jahal mendapati pada saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai berdakwah, beliau masuk ke masjid untuk mengerjakan salat, Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musyarrafah. Salat Nabi alaihi salatu wasallam di depan Ka'bah. Maka Abu Jahal memanggil beberapa orang musyrikin. Kalian saksikan, aku akan melemparkan batu besar kepada Muhammad. Ketika nanti dia sujud, aku akan lemparkan hingga dia mati. Ini targetnya Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak mengetahui hal tersebut, beliau salat seperti biasa sampai ke arah sujud, majulah Abu Jahal dengan membawa sebongkah batu yang besar. Dia saja, disebutkan dalam riwayat tersebut, Abu Jahal saja membawanya dengan tergopoh-gopoh saking besarnya batu yang akan dilemparkan ke kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi setelah Abu Jahal tergopoh-gopoh mendekati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba dengan muka yang pucat pasi berubah total, Abu Jahal mundur menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada pasukan musyrikin, orang-orang musyrik yang dia panggil tadi, sambil meletakkan batu begitu saja. Malaka ya Abul Hakam, kenapa engkau wahai Abul Hakam? Kata orang-orang musyrikin yang sudah siap bergembira dengan akan meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa engkau wahai Abul Hakam, kok sudah dekat sosok Nabi, sudah dekat sosok Muhammad, tinggal engkau lempar, ternyata engkau mundur tiba-tiba. Kenapa kok kamu tiba-tiba jadi pengecut? Bahasanya mungkin seperti itu. Maka Abu Jahal yang mereka kenal dengan Abul Hakam mengatakan, sungguh ketika aku mendekati dana itu, aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendekati Muhammad, keluar dari bahagian jasadnya satu sosok unta yang sangat menyeramkan wajahnya, siap untuk memakan aku, siap untuk membinasakan aku. Unta apa? Kami tidak melihat apa-apa. Maka di sekitar itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyaksikan perbincangan mereka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya bahwa itu adalah Jibril yang menjelma sebagai seorang unta yang sangat ganas, siap memangsa korbannya, yaitu Abu Jahal. Kalau seandainya Abu Jahal tadi tetap berani untuk mendekati Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan dilempar, maka Jibril tadi betul-betul akan mengambil nyawanya Abu Jahal. Tapi ketakutan Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat beliau, Umar bin Khattab sudah siap untuk membalas. Abu Bakar As-Siddiq sudah siap untuk membalas, menghunus pedangnya untuk membalas kejahatan Abu Jahal yang akan dilakukan. Nabi alaihi salatu wasallam menahan dengan kelemah lembutan yang ada di sisi beliau. Target kita adalah untuk menyadarkan mereka masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nasihati terus. Diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati terus sekelas Abu Jahal. Tidak kebal yang namanya dengan nasihat. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha. Ini sekian contoh-contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memiliki kelembutan hati. Maka bukan satu-satunya cara untuk memaksa orang masuk ke dalam Islam adalah dengan jihad, peperangan. Itu cara kesekian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sudah mengharuskan mereka mencaci maki Islam, mereka istilahnya menjual apa yang mereka inginkan dari kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan, maka dibeli oleh Nabi alaihi salatu wasallam, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mungkin Allah telah dihinakan, karena mungkin nabinya alaihi salatu wasallam telah dihinakan, maka Nabi maju untuk bertempur. Akan tapi itu cara yang kesekian. Jangan kita balik. Itu dulu cara yang pertama untuk kita mendakwahkan orang-orang yang masih belum masuk ke dalam Islam, non muslim, kufar. Kita perangi dulu, kita tumpahkan darahnya, kemudian setelah itu baru nasihat. Ini terbalik. Yang kita jadikan sebagai panutan utama adalah bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah. Beliau berdakwah alaihi salatu wasallam dengan penuh hikmah, beliau berdakwah alaihi salatu wasallam dengan penuh kelemah lembutan. Inilah yang ada di sisi sosok baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau ini mengakhirkan apa yang berkaitan dengan sifat pedang-pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang saya muliakan, mulai dari bab ini dan bab yang setelahnya, Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah akan membahas apa yang berkaitan dengan peralatan perang, peralatan jihad yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang pertama yang berkaitan dengan pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama disebutkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa, "Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki pedang. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, untuk kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan hanya memiliki satu pedang, akan tetapi pedang-pedang yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wasallam cukup banyak. Bahkan para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa jumlah pedang Nabi alaihi salatu wasallam itu ada 9 pedang. 9 bilah pedang. Semuanya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terjadi khilaf, perselisihan di kalangan para ulama al-mu'arrikhun, apakah 9-9nya dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu waktu ataukah pernah memiliki satu kemudian patah atau yang semisalnya diganti lagi dan yang seterusnya. Ini khilaf, perselisihan. Dan yang rajih, pendapat yang lebih kuat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki 9 bilah pedang tersebut pada satu waktu yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berjihad. Uhud dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Khandaq dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua peperangan, semua ghazawat, ma'arakat yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Zadul Ma'ad menyebutkan 9 nama pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah, adalah pegangan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin, terbuat dari perak. Pegangannya itu terbuat dari perak, kata Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ikhwati billahi ya'akumullah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang datang dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu arda al-Bahili. Beliau mengatakan, laqad fatahal futuha qaumun ma kanat hilyatu suyufihim al-dhahab wal al-fiddah, innama kanat hilyatuhum al-alabi wal-anuk wal-hadid. Telah berlangsung sekian banyak peperangan yang dengan sebab itu terbuka, terbebaskan sekian banyak pula dari kota-kota yang dahulunya dikuasai oleh musyriki. Jangan jauh-jauh kita melihat sejarah bagaimana kota Mekah yang dahulunya dipenuhi oleh musyriki. Berhala-berhala sekian banyak ada di sekeliling Ka'bah, 360 patung, 360 berhala. Maka dengan perjuangan Nabi, jihad yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terbuka kota Mekah menjadi kotanya kaum muslimin sampai saat ini walhamdulillah. Laqad fatahal futuh qaumun ma kanat hilyatu suyufihim adh-dhahab wal fiddah, yang mana mereka bisa memenangkan peperangan-peperangan tersebut dengan bermodalkan pedang-pedang yang ada di sisi mereka sebagai alat tempur, sebagai alat peperangan yang pegangannya bukan berasal dari perak, bukan pula berasal dari emas. Jadi bukan emas, bukan perak pegangan pedang yang dimiliki oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari apa? Innama kanat hilyatuhum, pegangannya tersebut berasal dari al-alabi wal-anuk wal-hadid, terbuat dari besi, dari timah dan yang semisalnya. Maka pedang-pedang yang dimiliki oleh pasukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedikit berbeda dengan apa yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sempat memiliki pedang yang pegangannya juga terbuat dari besi. Akan tetapi pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki pegangannya yang terbuat dari perak. Yang awalnya dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, pegangan pedang kalian itu seyogyanya terbuat dari selain emas dan perak. Oleh karenanya sebahagian para ulama al-muhadditsun, para ulama ahli hadis, menghukumi hadis yang datang dari Anas ibni Malik, hadis pertama yang dinukilkan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah dalam bab ini merupakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Artinya apa? Artinya pedang yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang pegangannya berasal dari perak. Semuanya sama seperti pedang-pedang pasukan Nabi alaihi salatu wasallam, dari besi, dari timah dan yang semisalnya. Tidak ada yang berasal dari emas dan perak. Lantas bagaimana dengan hadis Anas ini? Hadisnya kurang sahih. Hadisnya berpenyakit. Ini yang ada di sisi kesimpulan beberapa para ulama ahli hadis. Keluar dari perselisihan mereka para ulama al-muhaddidun, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kalaupun hadis ini adalah hadis yang sahih, tentunya akan terbedakan untuk kita mana pedang yang dipakai oleh sang Nabi alaihi salatu wassalam dan pedang yang dimiliki oleh pasukan beliau. Dan sangat wajar ketika pemimpin pasukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan memiliki sekian banyak jasa yang besar, yang akan membangkitkan motivasi-motivasi para sahabatnya ketika mungkin sudah luntur semangatnya, ketika mulai sudah lemah dan yang seterusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pedang khusus yang mungkin terbuat dari emas pegangannya atau perak itu menghunus lagi untuk membakar semangat-semangat kaum muslimin melanjutkan jihadnya. Dan nanti insyaallah taala pada hadis yang berikutnya akan kita bahas bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pada peperangan Uhud memanfaatkan momen tersebut untuk membakar semangat kaum muslimin, sahabat-sahabat beliau ketika itu radhiyallahu taala anhum wa ardahu. Maka kesimpulannya hadis ini bisa dilihat dari dua sisi. Kalau dari sisi para ulama, hadis ini hadis yang dhaif, ulama ahli hadis. Kalau dari sisi para ulama ahli sejarah, hadis ini hadis yang sahih yang dengan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang, sebagai pemimpin pasukan, beliau berhak memiliki pegangan yang lebih bagus daripada pasukan beliau dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu pula pada riwayat yang berikutnya dengan redaksi yang sama persis, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. adalah pegangan dari pedang Nabi SAW berasal dari perak, dan telah lewat penjelasan berkaitan dengan hal ini. Jadi jangan sampai kita bingung apabila mungkin hadis ini kita sampaikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada handai taulan kita, kepada sahabat-sahabat kita mungkin, kemudian mereka menghukumi, loh, itu kan hadisnya dhaif. Ah, iya benar, dhaif. Tapi di sisi para ulama al-muhaddithin, kalau di sisi para ulama ahli sejarah, bahkan itu adalah hadis yang sahih. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis yang berikutnya dijelaskan oleh al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi qal, dari sang kakek beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, membebaskan kota Mekah dari berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kana ala sayfihi yaumal fathi wa ala sayfihi, dan pedang yang ada di sisi beliau, dhahabun wa fiddatun, pegangannya terbuat dari emas, begitu pula terbuat dari perak. Inilah pedang yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ditakkid, ditekankan lagi pada riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat disebutkan dari Muhammad ibn Sirin alaihi rahmatullah, sana'tu sayfi, aku pernah membuat sebuah pedang, ala sayfi Samurah ibni Jundub, yang aku buat pedang tersebut persis modelnya seperti pedang yang dimiliki oleh Samurah ibni Jundub. Samurah ibni Jundub merupakan salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu arda. Waza'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sayf, pedang yang dimiliki oleh Samurah ibni Jundub, beliau memiliki sebuah kesimpulan bahwa Samurah ibnu Jundub ketika membuat pedangnya itu sama persis dengan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hanafiyan, dan yang membuat pedang itu adalah Bani Hanifah. Bani Hanifah salah seorang keturunan dari bangsa Arab yang memang dikenal mereka adalah orang-orang yang pintar membuat pedang-pedang yang tajam, pedang-pedang yang terhunus untuk membantai kaum musyrikin wal kufar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, selesai penukilan secara singkat dari bab yang ke-14. Kita masuk kepada bab yang ke-15 yang juga sangat erat kaitannya dengan pedang Nabi SAW. Ini peralatan tempur beliau yang kedua. Babu maja'a fi sifati dir'i Rasulillah SAW. Bab yang berkaitan dengan bagaimana model dir'. Dir' itu baju besi. Jadi Nabi SAW bukan hanya memiliki pedang-pedang untuk berjihad fisabilillah, akan tetapi beliau pun mengenakan pakaian besi, baju besi untuk melindungi tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari sini faedah pertama yang bisa kita ambil adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang yang mengambil sebab untuk selamatnya jasad ini, selamatnya raga ini dari besutan orang-orang musyrikin. Dan bukan hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak bertawakal. Tidak. Nabi SAW sayyidul mutawakkilin, orang yang paling sempurna tawakalnya dibandingkan seluruh umatnya SAW, bahkan seluruh hamba Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW yang paling bertawakal. Ma'adhalik, bersamaan dengan itu Nabi SAW menempuh sebab bagaimana agar beliau SAW terhindar dari tusukan pedang orang-orang musyrik, tusukan pedang orang-orang kufar. Bukannya beliau hanya bermodalkan pedang kemudian tidak memakai baju pelindung? Tidak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, inilah jenis tawakal yang benar, ketika tawakal itu disertai dengan sebab. Berbeda apabila tawakal itu tidak disertai dengan sebab. Tawakal, tawakal, tawakal, tapi tidak ada sebab yang dia tempuh, tidak ada usaha yang dia lakukan. Tawakal, ya sudah hari ini gak usah keluar, kita tunggu saja makanan akan turun dari langit, akan datang dari tetangga, akan, dan yang seterusnya. Ini bukan tawakal namanya. Kalau tawakal dia membutuhkan untuk keluar menuju bumi Allah Subhanahu wa taala, mencari ma'isyah, menghidupi keluarganya, anak dan istrinya, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang dia kerjakan. Yang penting usaha dulu. Keluar dari rumah, bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah selesai pekerjaan tersebut, digeluti, dilakukan, kemudian bertawakal. Berarti ada sebabnya. Bukan bersantai-santai, ongkang-ongkang kaki, kemudian dia harapkan ada sesuatu yang datang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memakai baju pelindung. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bukan sosok yang kebal. Maka bisa kita ambil juga faedah yang kedua, sebahagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang kebal-kebal itu, yang tidak luka apabila diparang, tidak luka apabila dikenai samurai dan yang seterusnya. Wallahu taala alam siapa yang mereka ikuti. Karena panutan terbaik yang ada di sisi umat muslimin, sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan seorang yang kebal. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada peperangan Uhud, gigi beliau tanggal dan berdarah. Sampai dinukilkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uhud menuju kota Mekah. Ada lagi riwayat yang menyebutkan dari Uhud menuju kota Al-Madinah, posisi darah tersebut masih mengalir terus dari gigi beliau alaihi salatu wassalam. Menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang kebal. Artinya beliau manusia biasa. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam yang telah dihikayatkan oleh Allah Jalla wa ala, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ini ucapan Allah Jalla wa ala dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan artinya kita merendahkan sosok Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. Apa yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, jangan terlalu gulu, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mengangkat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti kaum Syiah yang mengangkat sosok Ali bin Abi Thalib sebagai nabi. Seharusnya Ali bin Abi Thalib itu nabi. Jibril itu telah berkhianat memberikan risalah, memberikan wahyu kepada Muhammad. Ini keyakinan yang salah. Bahkan fatal kesalahannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik kita, silahkan muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada beliau alaihi salatu wasallam, beradab kepada beliau alaihi salatu wasallam, ikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam, tapi jangan sampai berlebihan. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, akan binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka dari bab ini ada beberapa hadis riwayat dari Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, paling tidaknya ada dua hadis yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita selesaikan pada malam hari ini. Hadis yang pertama atau riwayat yang pertama berkata Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah bi sanadihi an Zubair ibn al-Awwam, dari sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan kana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin dir'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pada saat peperangan Uhud berkecamuk. Peperangan Uhud ini peperangan yang sangat luar biasa sejarahnya di dalam Islam. Bagaimana pasukan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam awalnya menang. Hasil akhirnya kalah. Wal'iyadzu billah. Kenapa kalah? Karena ada beberapa gelintir dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum yang tidak mau nurut. Yang tidak mau manut, yang tidak mau mengikuti perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pada peperangan Uhud di medan pertempuran yang sangat dikuasai oleh kaum muslimin di kota Madinah. Di pertengahan kota Madinah mungkin sebahagian kaum muslimin, sebahagian kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berangkat ke kota Madinah untuk melaksanakan umrah dan yang semisalnya, akan mendatangi orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal di Bukit Uhud pada peperangan Uhud yang dikenal dengan Syuhada Uhud. Orang-orang yang meninggal di situ, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal syahid ahlul jannah, dan orang-orang lain dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Pada medan pertempuran tersebut ada sebuah gunung. Sebuah gunung yang bahasa Arabnya gunung tersebut dikenal dengan Jabalur Rumah. Jabalu Rumatu. Posisi Gunung Rumah ini adalah posisi yang sangat strategis untuk barisan pasukan muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan beberapa orang sahabat beliau terus standby, terus ada di atas Gunung Rumah tersebut sampai ada perintah bahwa peperangan telah usai dan mereka dipersilahkan turun. Itu mandat awal, perintah awal, komando awal dari Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya mereka naik dan mereka dikenal sebagai pasukan pemanah. Mereka berada di Gunung Rumah tersebut, tinggi. Sementara Uhud posisinya lembah di bawah. Jadi ketika ada orang yang ingin menyerang kaum muslimin, diserang oleh panah. Pasukan-pasukan pemanah Nabi alaihi salatu wasallam. Panah diserang, diserang, diserang sampai akhirnya memukul mundur barisan musyrikin. Yang ketika itu ada seorang sahabat yang belum masuk ke dalam Islam, berada di sisi al-kuffar, al-musyrikin, yang bernama Khalid ibn al-Walid. Maka ketika melihat hal ini, pasukan pemanah dipukul mundur semuanya. Pasukan musyrikin enggak ada lagi yang berani mendekat. Mendekat dipanah mereka, mendekat dipanah. Terus akhirnya pasukan musyrikin perlahan mundur, termasuk Khalid ibn al-Walid. Berserakan yang namanya al-ghanimah, harta-harta rampasan perang, emas berserakan. Butiran-butiran mutiara berserakan, perak-perak berserakan, dinar dirham berserakan di Uhud tersebut, medan pertempuran. Melihat pasukan musyrikin mundur, pasukan pemanah ini berijtihad. Salah seorang dari mereka saling berdiskusi. Ini peperangan sudah usai atau belum? Ada dari mereka yang mengatakan belum, karena Nabi alaihi salatu wasallam belum memerintahkan kita untuk turun. Karena tandanya kalau peperangan telah usai, Nabi akan memerintahkan kita untuk turun. Salah seorang dari mereka juga mengatakan, membantah ucapan temannya, sudah selesai, buktinya musyrikin sudah mundur. Khalid bin Walid sudah tidak nampak, mereka sudah kabur. Kita sudah menang ini. Maka sang teman tadi, iya benar juga. Sudah tidak nampak musyrikin, pasukan musyrikin sudah keluar dari medan pertempuran Uhud tersebut. Mundur, dipukul mundur semuanya. Tentunya dengan pertolongan Allah dan dengan sebab yang kedua kemudian adanya pasukan pemanah yang berada pada posisi yang sangat strategis. Akhirnya mereka semua berijtihad untuk turun dari Jabal Rumah tersebut, dari Gunung Rumah tersebut menuju ghanimah, ghanimah harta-harta rampasan perang yang berserakan yang dibawa oleh musyrikin al-kuffar. Ad-dunya, harta-harta dunia yang menyilaukan mata-mata mereka. Akhirnya mereka berijtihad dan wal'iyadzu billah keluar dari apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimandatkan dari awal, jangan sekali-kali kalian turun sampai aku perintahkan turun. Belum ada perintah, belum ada komando untuk turun. Akan tetapi mereka berijtihad karena sudah selesai. Kenapa? Tersilaukan dengan dunia. Inilah hakikat yang disampaikan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terjadi di tengah-tengah kalian wahai para sahabat. Yang aku khawatirkan terjadi di tengah-tengah kalian adalah antubsatu alaikumud dunya, dibuka lebar pintu-pintu dunia kepada kalian. Nyata. Peperangan Uhud menjadi saksi bisu bagaimana beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum ahlul jannah. Enggak bisa kita salahkan. Mereka ini gara-gara tersilaukan dengan dunia, mereka ini gara-gara mereka Nabi terluka nantinya dan yang seterusnya, kaum musyrikin menang lagi. Enggak bisa disalahkan. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Ketetapan besar dari Allah Jalla wa ala yang pasti banyak hikmah di balik hal tersebut. Disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, hikmah yang ada sampai puluhan, ratusan hikmah bahkan disebutkan berkaitan dengan peperangan Uhud tersebut. Salah satunya bagaimana kita wajib mengikuti pesan-pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan sampai tidak, akan binasa kita. Maka singkat cerita mereka turun, Khalid bin Walid, seorang yang kayyis, seorang yang cerdas. Memang terkenal kecerdasannya Khalid bin Walid semenjak di barisan al-musyrikin. Khalid bin Walid memantau dari jauh. Ternyata Gunung Rumah yang di atasnya ada pasukan-pasukan pemanah Nabi alaihi wasallam sudah kosong. Semuanya sudah turun merebut emas, merebut ghanimah, harta rampasan perang, berebutan dengan ad-dunya yang ada di hadapan mereka. Maka Khalid bin Walid berputar dari ujung Gunung Uhud ke sisi yang lainnya sampai akhirnya singkat cerita bisa menguasai Jabal Rumah, sampai bisa menguasai Gunung Rumah yang menjadi tempat paling strategis, gunung anak gunung lebih kecil dia dari Uhud. Uhud gunung-gunung besar, ini anak gunungnya. Dikuasai oleh Khalid bin Walid, dipanggil pasukan musyriki balik. Mereka menyerang muslimin yang sedang memperebutkan harta. Di tengah-tengah itu ada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaget melihat orang-orang yang berada di atas Gunung Rumah dari kalangan sahabat beliau ternyata turun. Kenapa kalian turun? Sibuk. Sibuk mereka dengan dunianya, dengan hartanya, dinar dirhamnya. Sementara Khalid bin Walid sudah menguasai Gunung Rumah, diserang balik bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengalirkan darah dari pipi beliau alaihi salatu wasallam karena terkena bahagian panah yang diberikan oleh Khalid bin Walid dan pasukan dia. Ketika itu masih musyrik. Maka wajibillahi rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu disebutkan oleh Zubair bin Awam dir'an, Nabi alaihi salatu wasallam memakai dua pakaian besi. Akan tetapi pakaian besi yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menutup bagian kepala beliau. Bagian badan aman. Khalid bin Walid tadi cerdas. Yang diserang apa? Wajahnya Nabi alaihi wasallam. Padahal para sahabat sudah berusaha membuat benteng untuk melindungi sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena saking strategisnya posisi Gunung Rumah tersebut, kenalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian pipi beliau dan akhirnya tanggal salah satu dari gigi dan beliau mengucurkan darah yang cukup banyak. Fanahada ila sakhrati falam yastati', beliau ingin naik ke atas sebuah bukit tapi tidak mampu karena sudah lemas kondisinya. Sudah lemas sangat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada Talhah tahtahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan Talhah Ibnu Ubaidillah untuk berada di bawah bukit tadi, dijadikan anak tangga oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena Nabi alaihi salatu wasallam ingin membangkitkan tadi motivasi, semangat, ingin membakar semangat kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah ketika itu, yang sedang diserang habis-habisan oleh pasukan yang Khalid bin Walid. Ingin Nabi alaihi salatu wasallam kembali membakar semangat kaum muslimin, semangat sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahu. Jadi beliau mentargetkan bisa naik ke atas sebuah bukit agar para sahabat tahu, oh ternyata Nabi masih hidup walaupun dengan tetesan-tetesan darah. Oh ternyata Nabi masih memegang pedangnya yang tadi terbuat pegangannya dari emas ataukah perak. Ingin Nabi alaihi salatu wasallam naik tapi tidak mampu karena lemas. Sekian banyak darah yang tertetes dari sosok beliau alaihi salatu wasallam. Akhirnya Talhah dijadikan sebagai perantara. Nabi naik alaihi salatu wasallam ke bahagian punggung dari Talhah bin Ubaidillah dan naiklah ke atas bukit tersebut. Wasa'idan Nabi, Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas bukit tadi, hatta stawa 'ala sakhrah. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil naik ke atas bukit dan memantapkan lagi barisan kaum muslimin, akan tetapi itu semua sudah terlambat. Yang menjadi akhir dari cerita peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalah bersama pasukan beliau dengan orang-orang musyriki. Yang insyaallah taala kisah ini akan kita lanjutkan sedikit pada pertemuan yang berikutnya, dan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini insyaallah akan kita lanjutkan pula pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.